Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jemaah sekalian, para hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, tentunya kita tak lupa memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karena nikmat dan karunia-Nya, maka takkan ada seorang hamba yang bisa beribadah kepada Allah. Takkan ada seorang hamba yang bisa merasakan nikmatnya keimanan kecuali karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah karena hidayah dari Allah. Kalau bukan karena Allah, rasanya tidak mungkin kita bisa berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, di masjid yang indah ini, dan dengan segenap kaum muslimin dan kaum muslimat yang ada di tempat ini. Semua karena karunia Allah. Kita dipertemukan olehnya karena keimanan. Semua kita beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini patut kita syukuri. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari sekian umat manusia yang ada di muka bumi, sekarang ada berapa jumlah penduduk bumi? Ada berapa, Pak? Ada sekitar 7 atau 8 miliar ya. 7-8 miliar itu bukan jumlah yang sedikit. Lebih banyak orang Islamnya atau orang kafirnya? Lebih banyak orang kafirnya, ya, dibanding umat Islam. Ya. Karena memang orang-orang yang diberi hidayah untuk bisa menganut agama Islam ini tidak semua orang. Hanya orang-orang pilihan saja. Orang-orang yang memang ingin dimuliakan oleh Allah di dunianya dan akhiratnya. Orang-orang yang memang ingin Allah masukkan ke dalam surganya kelak. Ya. Ini nikmat yang luar biasa sekali. Dan ini tidak bisa dibeli dengan uang. Banyak orang kaya yang ada di dunia sekarang ini, tapi tidak mendapatkan hidayah bisa menganut Islam. Banyak orang yang mempunyai kedudukan tinggi, jabatan, pengaruh, harta benda yang melimpah ruah, tapi tidak menganut Islam. Nah, kita yang bukan siapa-siapa ternyata diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menganut Islam. Kita bisa mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini luar biasa. Ya. Ini patut kita syukuri kepada Allah. Ini bukan nikmat yang biasa-biasa, nikmat luar biasa. Karena kalau seorang tidak mempunyai keimanan kepada Allah, tidak mau mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, di akhirat tempatnya di mana? Di surga apa di dalam api neraka? Semua kita yakin bahwa tempatnya di dalam api neraka. Allah mengatakan di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang kafir itu, kata Allah, orang kafir itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka disebut dengan ahlul kitab. Yang kedua, kata Allah, adalah golongan kaum musyrikin. Ya, orang-orang musyrik yang tidak mempunyai kitab suci. Maksudnya tidak mempunyai kitab suci bukan artinya mereka tidak mempunyai kitab pedoman di dalam agamanya. Tapi kitab suci mereka itu tidak datang dari Allah. Ya, contoh orang Buddha, ada enggak orang Buddha kitab sucinya? Ada kan? Tapi apakah itu datang dari seorang nabi yang diutus oleh Allah? Tidak. Ya. Demikian pula orang, apa contohnya, agama yang lain, Hindu. Ya. Hindu juga punya kitab suci. Tapi apakah kitab suci agama Hindu itu dari seorang nabi yang diutus oleh Allah? Tidak. Makanya mereka tidak digolongkan sebagai ahlul kitab. Mereka digolongkan sebagai orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun Yahudi dan Nasrani sebetulnya berbuat syirik juga, menyekutukan Allah. Ya. Kalau orang-orang Yahudi menyekutukan Allah dengan yang namanya Uzair, seorang soleh yang ada di antara mereka. Kalau orang Nasrani, orang-orang Kristen menyekutukan Allah dengan Nabi Isa, ya, yang mereka yakini sebagai Tuhan Yesus atau yang lainnya, ya. Ini Allah katakan di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlil kitab maupun musyrikin, di mana tempatnya? Fi nari jahannam. Allah tegaskan di dalam ayat ini, di dalam neraka jahannam. Dan Allah katakan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, enggak usah ragu untuk menyatakan orang kafir itu tempatnya di dalam neraka jahannam. Karena yang mengatakannya bukan kita. Yang mengatakannya siapa? Allah. Di mana? Di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ini, maka berarti kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah kepingin supaya kita masuk ke dalam surganya, tidak masuk di dalam api nerakanya. Ya. Bahkan orang yang berjuang sepanjang umur hidupnya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak kecil dia membesarkan Nabi. Dia lindungi, dia pelihara. Sudah besar, enggak ngerti apa-apa, diajari dagang. Ya, sudah usianya untuk menikah, dinikahkan. Siapa dia? Pamannya Abu Thalib. Ya. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, yang hubungannya sedemikian dekat dengan Nabi. Tidak hanya sekedar sebagai paman, tapi juga sebagai bapak sepeninggal ibunya dan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga sebagai pembela yang membesarkan beliau, yang memelihara beliau, yang mengajari beliau. Sampai dinikahkan dengan istrinya Khadijah. Itu semua adalah jasanya Abu Thalib. Ketika turun pengangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, apakah Abu Thalib berpaling dari nabi? Tidak. Bahkan dia membela nabi dari gangguan orang-orang musyrik yang ada pada waktu itu di kota Mekah. Ketika Nabi diasingkan di wilayah Syi'ab namanya, selama 3 tahun Nabi diboikot oleh orang-orang musyrik. Beliau diembargo, istilahnya diboikot, diasingkan, beliau dan orang-orang yang mau beriman kepada beliau. Pada waktu itu Abu Thalib masih kafir, tapi karena saking membelanya kepada Nabi, Abu Thalib ini tetap ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat pemboikotan selama 3 tahun. Sampai mereka tidak punya makanan kecuali hanya dedaunan. Sampai mereka maaf kalau buang kotoran seperti kotoran hewan. Itu Abu Thalib perjuangannya. Mungkin kalau kita pikir-pikir, jasa kita untuk Islam ini enggak sebanding juga dibandingkan dengan Abu Thalib yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah, Allah tidak berkehendak untuk membuat Abu Thalib ini masuk ke dalam Islam. Sampai detik-detik ketika dia akan meninggal dunia masih dalam keadaan kafir. Sehingga di dalam Sahih Al-Bukhari Nabi menyatakan kepada Abu Thalib, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah, kalimatun ahajjulaka biha indallah. Sebuah kalimat yang aku ingin jadikan sebagai pembelamu nanti di hadapan Allah. Ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat saja. Karena dengan ini dia masuk ke dalam Islam. Tapi kemudian Abu Thalib enggan untuk mengatakannya dan meninggal di atas agama kesyirikan, yaitu agama kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Nah, ternyata paman Nabi yang bernama Abu Thalib yang jasanya luar biasa, pembelaannya luar biasa, tidak diberi oleh Allah nikmat keislaman. Kalau kita pikir-pikir, kita ini siapa sih? Saudaranya Nabi bukan, tetangganya bukan. Kita orang jauh dari jazirah Arab, jauh dari jazirah Arab, dan hidup kita jauh sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngelihat aja pun enggak pernah kita. Tapi kemudian Allah bukakan hati kita untuk mengimani Allah dan Rasulnya. Ini adalah anugerah yang harus benar-benar kita jaga. Sampai kita meninggal, jangan kita lepaskan walaupun dengan tawaran dunia yang seperti apa sekalipun. Karena kalau kenikmatan Islam ini kita lepaskan dari hidup kita, maka kita akan binasa dunia kita dan akhirat kita. Allah mengatakan di dalam surat Taha, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah sesat. Dia tidak akan terombang-ambing di dalam hidupnya. Dia tidak akan tergoyahkan di dalam hidupnya. Wala yashqa. Dan dia tidak akan pernah celaka hidupnya. Itu jaminan dari Allah. Siapapun yang mengikuti petunjuk Allah, dia tidak akan pernah celaka. Tapi Pak Ustadz, buktinya banyak orang Islam itu yang hidupnya enggak genah. Justru mereka merasakan himpitan, merasakan ketidaktenangan, ketidaknyamanan, merasakan berbagai macam problem di dalam hidupnya, padahal dia Islam. Kenapa Allah tidak bahagiakan dia di dalam hidupnya? Apa jawabannya? Karena banyak dari kita umat Islam ini, ya maaf-maaf ya, kadang kita enggak yakin sama Islam kita. Kita jauh dari Islam kita. Masih banyak di antara kita sholat aja enggak. Bulan suci Ramadan yang semestinya puasa, yang puasa itu wajib, enggak puasa. Mempelajari Islam enggak mau. Mengamalkan Islam enggak mau. Gimana ingin dibahagiakan oleh Allah? Orang walaupun punya harta benda yang melimpah ruah sedemikian banyak, kalau dia jauh dari tuntunan Allah, maka dia siap-siap untuk celaka hidupnya. Karena harta itu bukan jaminan. Banyak orang-orang kaya yang pada akhirnya meninggal dalam keadaan dia bunuh diri, stres, terhimpit, tertekan. Karena harta itu bukan jaminan kebahagiaan. Apalagi dengan gaya hidup model sekarang ini. Gaya hidup yang diistilahkan konsumtif ya. Serba kepingin mewah, serba kepingin enak, serba kepingin bersenang-senang dengan dunia, walaupun harus ngutang, kredit. Akhirnya tiap bulan tertekan oleh tagihan kredit. Memang mobilnya bagus, memang rumahnya mewah, perabotannya masya Allah, tapi tiap bulan dia stres. Iya kan? Kenapa dia stres? Karena dia jauh dari tuntunan Allah. Dia hanya memikirkan bagaimana bersenang-senang dengan dunia. Oleh karena itu Allah sudah katakan, barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, di mana letaknya petunjuk Allah itu? Ya tertuang di dalam Islam, ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadith-hadith Nabi yang harus kita pelajari, kemudian kita amalkan, kita hayati, supaya datang ketenangan di dalam jiwa kita. Maka kata Allah, orang yang mau mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka hidupnya. Tapi kemudian kata Allah dalam berikut, dalam lanjutan ayat yang berikutnya, faman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Nah, ini sekarang Allah ancam nih orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, mendekat kepada Allah. Faman a'rada an dzikri, fa innalahu ma'isyatan dzanka. Kata Allah, maka dia pasti mendapatkan kehidupan yang sengsara, dunianya dan akhiratnya. Kalau kita sudah jauh dari Allah, hidup kita pasti akan sengsara. Udah gak mau sholat, gak mau zikir, gak mau ngaji ya, gak mau baca Al-Quran. Udah deh, kalau sudah seperti ini, dada itu sempit. Kita gampang stres, kita gampang tertekan. Orang kalau jauh dari keimanan, sedikit saja masalah menimpa hidupnya, itu kayak kiamat. Ya. Sehingga kita ini gampang sekali untuk terpancing emosinya, karena kita jauh dari keimanan. Karena banyaknya himpitan-himpitan hidup, kita tidak merasakan kenyamanan dan ketenteraman. Padahal yang menimpa kita ini masih jauh dibandingkan apa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Sahabat-sahabat dulu ketika di awal Islam itu berat loh, Pak. Bu, perjuangannya berat sekali. Ya, mereka itu hanya sekedar untuk mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah itu ngumpet-ngumpet. Kalau ketahuan taruhannya nyawa. Ya. Maka silakan coba kita sering-sering membaca sejarah tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita coba baca bagaimana perjuangan Bilal bin Rabah. Iya kan? Kemudian Ammar bin Yasir. Ya, Khabbab bin Arrad dan sahabat-sahabat yang lain yang perjuangan keislamannya luar biasa. Mereka disiksa, mereka ditindas. Ya. Bahkan orang-orang kuat di antara mereka semacam Abu Bakar, ya, Uthman bin Affan dan yang lainnya merasakan tekanan dari orang-orang musyrik yang luar biasa. Tapi mereka tetap bertahan di atas keislaman. Karena mereka yakin bahwa Islam ini yang akan membahagiakan mereka dunia dan akhirat. Ya, mereka itu sudah merasakan betapa pahitnya hidup tanpa Islam. Di masa jahiliyah luar biasa. Ya. Begitu datang Islam, mereka dibahagiakan oleh Allah. Pertama batinnya, kemudian fisiknya. Dengan tuntunan-tuntunan Islam. Maka jangan tinggalkan Islam. Kata Allah dalam ayat ini, faman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara dunia dan akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, nanti di hari kiamat aku bangkitkan dia dalam keadaan buta. Ya, orang-orang yang berpaling dari Allah, tidak mau mengingat Allah, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, Allah katakan di dalam ayat ini, aku bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan dia buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia akan mengatakan, wahai Tuhan penciptaku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku ketika di dunia bisa melihat. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan seperti ini? Apa kata Allah kepadanya? Kadzalika atatka ayatuna. Kata Allah, telah datang kepadamu dahulu ketika di dunia ayat-ayat peringatan kami. Fanasitaha. Kemudian engkau mengabaikannya, engkau tidak mempedulikannya, engkau mencuekinya. Istilahnya orang sekarang EGP, emang gue peduli. Emang gue pikirin gitu. Nah, engkau dulu di dunia bersikap seperti itu kepada ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, fakadzalikal yauma tunsa. Maka demikianlah pada hari ini engkau juga akan dilupakan. Tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya seberat-beratnya hidup orang yang beriman, selama dia punya keimanan, tidak akan ada yang bisa menyengsarakannya. Keimanan itu adalah benteng yang paling kokoh, kekuatan yang paling dahsyat. Ya, kalau kita enggak punya keimanan menghadapi kehidupan ini, habis kita. Ya. Karena kehidupan ini enggak pernah mudah. Akan banyak masalahnya, akan banyak problemnya, akan banyak tekanan-tekanannya, akan banyak persaingannya. Kalau enggak punya keimanan, habis. Ujung-ujungnya bunuh diri. Semua masalah, semua problem, semua apa saja yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, selama kita kembali kepada Islam, selesai. Itulah gunanya Islam ini diturunkan oleh Allah. Itu yang harus kita yakini. Cuma kan sekarang banyak orang yang bahkan ada yang takut ya untuk mengamalkan Islamnya sendiri. Anda ini Muslim enggak? Muslim. Tapi kalau diajak untuk mengamalkan Islam secara lebih serius, enggak mau. Takut. Nanti dituduh inilah, dituduh itulah. Ya. Padahal Islam itu, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sungguhnya kami mengutusmu adalah sebagai bentuk kasih sayang kepada segenap alam. Memang ada orang-orang yang mengaku Islam, secara prakteknya karena jatuh ke dalam pemahaman yang tidak benar, kemudian bersikap ekstrim, ya, sehingga ada yang menjadi teroris dan sebagainya. Itu karena salah kaprah di dalam memahami Islam. Islam ini kalau difahami benar-benar, dia menjadi rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi segenap alam. Ya. Islam ini kalau benar-benar difahami secara apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kasih sayang kepada kita umat Islam, bahkan orang-orang kafir sekalipun. Ya. Dahulu di masa sahabat-sahabat, ya, sampai dikatakan kalau seandainya orang-orang Romawi itu mendengarkan bagaimana Ibnu Abbas membacakan ayat dan menafsirkan ayat, niscaya hati mereka akan bergetar dan mereka masuk ke dalam Islam. Al-Quran itu luar biasa loh. Banyak orang-orang yang kalau sedikit saja mau membuka hati terhadap ayat Al-Quran, dia akan bergetar dan mengakui akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat seperti misalnya sahabat Umar bin Khattab. Di masa jahiliyah, Umar bin Khattab ini seorang yang tegas. Ya, seorang yang disegani. Seorang panglima perang. Ya. Bahkan banyak orang yang takut kepada Umar bin Khattab. Ketika dia mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam, Umar ini sudah berniat ingin membunuh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tapi kemudian dia terperangah dengan sebuah berita bahwa adiknya sendiri telah masuk ke dalam Islam. Ya, adiknya dan iparnya, yaitu suami adiknya. Maka datanglah dia ke tempat atau ke rumah adiknya tersebut. Namanya Fatimah kalau saya tidak salah. Ya, dan suaminya Sa'id bin Zaid. Datang, ketika itu mereka sedang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran bersama seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Arrad. Begitu Umar mengetuk pintu, ya, ya enggak assalamualaikum ya, kan belum Islam. Gitu. Siapa di luar? Umar ibn al-Khattab. Begitu mendengar nama Umar, mereka ketakutan. Sampai sahabat Khabbab bin Arrad itu ngumpet. Karena sudah pasti kalau Umar yang datang dan ketahuan bahwa mereka sudah Islam, habis mereka. Ya. Dan memang terjadi, Umar ibn al-Khattab memukuli adiknya pada waktu itu. Adiknya dan suaminya karena keislaman mereka. Sampai kemudian Umar ibn al-Khattab tertuju pandangannya kepada sebuah lembaran yang kelihatan ketika itu disembunyikan oleh adiknya dan suaminya. Lembaran apa itu? Kata adiknya, jangan engkau sentuh karena engkau adalah seorang yang kotor. Engkau tidak suci. Ya. Namun kemudian Umar ibn al-Khattab memaksa untuk mengetahui lembaran apa yang mereka sembunyikan. Ternyata ketika dibaca oleh Umar ibn al-Khattab, apa yang tertulis? Ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Thaha. Ya, awal-awal dari surat Thaha. Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa tadhkiratan liman yakhsha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar engkau menjadi orang yang celaka. Tapi justru Allah menurunkan Al-Quran agar engkau menjadi orang yang berbahagia. Sebagai peringatan bagi orang-orang yang mau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menggetarkan hati Umar ibn al-Khattab sehingga beliau terhenyak ketika membacanya, tersentak hatinya. Dan langsung dia mengatakan kepada adik, kepada iparnya, tunjukkan aku di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikira oleh para sahabat ingin mencelakai Nabi. Tapi ternyata dia mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Begitu pula sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya. Apakah mereka diciptakan secara tiba-tiba? Tiba-tiba ada aja gitu. Apakah manusia itu tiba-tiba ada? Khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, atau mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka? Ya. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun? Apakah mereka yang menciptakan langit-langit dan bumi, bahkan mereka tidak meyakini hal itu? Ketika beliau membaca ayat ini, apa kata beliau? Kata sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, kada qalbi ayyatir. Ketika aku membacanya, hampir saja hatiku ini terbang melayang. Wa dzalika awwaru ma waqara al iman fi qalbi. Itulah saat pertama keimanan masuk ke dalam hatiku. Ya. Islam itu luar biasa. Maka mari kita kembali untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas keislaman kita. Jangan kita sia-siakan. Kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai orang Islam. Mari kita syukuri keislaman kita dengan apa? Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tingkatkan keilmuan kita tentang Islam supaya kita tahu bagaimana cara kita untuk mengibadahi Allah. Kan kita mengibadahi Allah itu enggak bisa ngasal. Artinya enggak bisa nebak-nebak, ngira-ngira gitu ya. Atau sesuai dengan selera yang kita mau, kan gak bisa. Islam itu sudah ada aturannya, tuntunannya, harus bagaimana, harus seperti apa. Itulah yang diuraikan secara panjang lebar di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya mungkin dari sekarang mari kita perbaiki keislaman kita, kita jaga nih keislaman kita. Mulai dari hal-hal yang sederhana aja dulu. Mempelajari Islam itu tidak mengenal batas usia. Jadi jangan ada yang mengatakan, Ustaz saya sudah tua, Ustaz saya sudah sibuk, Ustaz saya banyak pekerjaan. Karena kita ini umat Islam yang sudah dimuliakan oleh Allah dengan keislaman. Mari kita perbaiki keislaman kita. Ya. Mulai dari yang sederhana. Apa contohnya yang sederhana? Coba belajar baca Al-Quran. Udah bisa belum baca Al-Quran? Gitu. Itu kan penting sekali. Karena Al-Quran itu adalah ucapan Allah yang dengan membacanya saja satu huruf berapa pahalanya? 10 kali lipat. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan saja sebagai pedoman hidup, tetapi membawa ketenangan di dalam jiwa, sebagai obat, sebagai hidayah. Ya. Maka orang Islam harus bisa baca Quran. Ya wajarlah, semestinya kita harus malu sama Allah. Kita kalau belajar ilmu keduniaan, habis waktu kita. Mulai dari kecil sampai kita tua, kita belajar tentang keduniaan. Tapi untuk belajar Islam, belajar baca Al-Quran, kita enggak mau. Ada orang yang sudah bergelar, ada yang profesor, ada yang doktor. Tapi kalau ditanya, Bapak sudah bisa baca Quran? Dia katakan enggak. Ini semestinya kita merasa malu kepada Allah. Ya. Kemudian contoh sederhana lagi, belajar apa? Belajar tentang sholat. Sholat kita ini udah benar belum sih? Karena sholat itu adalah amalan pertama yang dihisab oleh Allah di hari kiamat. Ya, sholatnya udah benar belum? Gak bisa asal-asal sholat aja. Kenapa begitu? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, karena pahala sholat itu sangat bergantung kepada sejauh mana kita mengikuti tata cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar kecilnya pahala kita akan bergantung dengan hal itu. Ya. Kemudian apalagi, misalnya belajar tentang hukum-hukum puasa Ramadan, kalau ketika datangnya bulan suci Ramadan. Nah, mulai kita belajar dari hal-hal yang sederhana. Ya. Dan jangan kita habiskan kehidupan kita hanya untuk memikirkan tentang dunia saja. Ya. Dunia ini sebentar, Pak. Bu, paling berapa sih kita hidup di dunia ini? Orang sekarang, coba kita perhatikan lingkungan sekitar kita. Ada enggak yang umurnya 100 tahun? Kalau mau dihitung-hitung, yang umurnya sampai 100 tahun bisa dikatakan 1-2. Jarang, langka sekali. Iya enggak sih? Iya kan? Orang sekarang apalagi 60, 70 udah meninggal. Bahkan banyak yang masih 40, 50 udah meninggal. Dan salah satu tanda dari hari kiamat itu datangnya mautul faja'ah namanya. Mautul faja'ah itu mati secara tiba-tiba. Enggak ada sebab musababnya, mati aja. Meninggal dunia. Artinya apa? Bahwa kehidupan dunia ini sementara. Setelah ini ada kehidupan yang masih panjang sekali. Kata para ulama, kita itu menghadapi, kita akan, setiap manusia itu melewati 5 alam. Pertama alam ruh namanya. Alam ruh. Ya. Yang kedua, setelah kita di alam ruh, kita berpindah ke alam janin di dalam perut ibu kita masing-masing. Ya. Setelah dari alam janin, kita berpindah kepada alam dunia. Nah, alam dunia ini alam kita sekarang ini. Setelah dari alam dunia, kita akan masuk ke dalam alam yang berikutnya, yaitu alam barzakh, alam perantaraan antara dunia dan akhirat. Ya, atau yang diistilahkan juga dengan alam kubur. Kemudian yang terakhir, kita akan berada di alam akhirat, itulah kehidupan yang kekal abadi selamanya. Ya. Akhirat itu kata Allah di dalam Al-Quran, di sebagian ayat dalam surat Al-Ma'arij, ya, satu harinya berapa nilainya? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alf sanah. Ya, pada satu hari yang kata Allah nilainya itu seperti 50.000 tahun. Lah, kita punya umur 60 tahun. Kalaupun dikasih bonus sama Allah sampai 70 tahun. 70 tahun, coba kita ukur-ukur dengan 50.000 tahun aja. Kira-kira berapa persentasenya? Ada 1%-nya? Bahkan kita untuk menghitungnya aja masih bingung gitu ya. Ini berapa nih? Karena saking banyaknya gitu. Ya, itu baru satu hari. Sementara kita di akhirat kekal abadi selamanya. Makanya orang yang celaka di sana, penyesalannya itu enggak ketulung sudah. Wis, enggak ketulung sudah. Ya. Maka ini Allah beri kita kesempatan. Allah berbicara di dalam surat Fatir ketika Allah mengatakan tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu kata Allah, fi nari jahannam, tempat mereka berada di dalam neraka jahannam, la yuqdha anaihim fayamutu, maka mereka di dalam neraka jahannam itu kata Allah tidak akan pernah mati. Ya, mereka akan selalu hidup di dalamnya. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, siksa api neraka itu tidak akan pernah diringankan untuk mereka. Kadzalika najzi kull kafur, kata Allah, demikianlah kami akan menyiksa orang-orang yang ingkar tersebut. Wa hum yastarikhuna fiha, kata Allah, di dalam api neraka itu mereka akan berteriak-teriak. Ya, apa yang mereka teriakkan di dalam api neraka itu? Rabbana akhrijna, wahai Tuhan pencipta kami, keluarkan kami dari api neraka ini. Apa yang mereka inginkan kalau dikeluarkan ke dalam dari dalam api neraka? Apakah mereka ingin sibuk lagi dengan bisnis mereka? Apakah mereka ingin sibuk lagi bersenang-senang dengan dunia? Apakah mereka ingin kembali lagi kepada keluarga mereka? Tidak. Satu permintaan mereka kepada Allah, akhrijna na'mal salihan. Ya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah ini mengatakan, ya Allah, keluarkan kami. Kami ingin beramal dengan amalan saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, yang dahulu tidak kami amalkan. Itu yang mereka inginkan, masya Allah. Ya. Ini orang-orang yang kafir ketika di dunia, kalau meninggal di dalam kekafirannya dan disiksa di dalam api neraka jahannam, justru mereka ingin kembali ke dunia dan beramal dengan amalan soleh. Na'mal salihan. Ghairal ladzi kunna na'mal. Apa kata Allah? Bagaimana Allah menjawab permintaan manusia-manusia yang seperti ini? Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami sudah beri kesempatan kepada kalian? Kami beri kalian umur, kami beri kalian waktu. Ya. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bagi orang yang mau mengambil peringatan, kata Allah, itu sudah cukup. Ya, ada yang diberi waktu oleh Allah 60 tahun, 70 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Anda kemana aja selama ini? Gitu. Ya. Oleh karenanya, dari kebiasaan orang-orang terdahulu, khususnya yang ada di kota Madinah, ini saya cerita tentang orang-orang dahulu yang ada di kota Madinah. Mereka kalau sudah usia 40 tahun itu udah gak mikir dunia. 40 tahun ke atas mikirnya akhirat. Karena udah gak lama. Ya, walaupun orang muda bisa saja mati, tapi kemungkinan untuk orang yang sudah tua lebih besar. Ya. Allah akan mengatakan seperti itu. Bukankah kami telah memberi usia kepada kalian? mayatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang orang mau mengambil peringatan sudah cukup untuk mau mengambil peringatan. Waja'akumun nadzir, dan bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Ya. Kemudian kata Allah, fadzuqu fama lidzalimin min nasir, maka sekarang rasakan oleh kalian siksa api neraka, tidak ada penolong bagi kalian. Ya. Ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap menit, setiap waktu kita diintai oleh kematian. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa merasa aman dari kematiannya. Pernah suatu saat Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala duduk dengan seorang pemuda di pemakaman seorang muslim yang mereka hadiri pada waktu itu. Kata Al-Hasanul Basri rahimahullah, "Wahai anak muda, apa yang engkau inginkan kalau seandainya engkau sekarang berada di posisi jenazah tersebut? Apa yang engkau inginkan?" Kata anak muda itu, "Wahai imam, kalau seandainya aku ada di posisi jenazah tersebut, maka yang aku inginkan adalah aku mempunyai amalan-amalan soleh yang banyak, yang cukup untuk menyelamatkanku di hadapan Allah." Apa kemudian kata Al-Hasanul Basri rahimahullah? Kata Imam Al-Hasanul Basri, "Nah, sekarang engkau sedang berada di kesempatan yang nanti kalau datang kematian kepadamu, engkau mengangan-angankannya." Engkau sekarang ada di dalam kesempatan yang engkau angan-angankan ketika engkau telah mati, meninggal dunia. Pergunakanlah kesempatan itu. Ya. Karena semua kita pasti akan bertemu dengan kematian. Sesuatu yang pasti. Kata Allah di dalam surat Al-Mu'minun, "Hatta idza jaa'a ahadahumul maut." Sampai kalau kematian itu sudah datang kepada salah seorang di antara mereka, "Qala rabbirji'un." Dia akan mengatakan, "Tuhan penciptaku, kembalikan aku dalam kehidupan dunia. La'alli a'malu salihan." Apa yang dia inginkan kalau dia dikembalikan oleh Allah ke dalam kehidupan dunia? "Aku ingin beramal saleh ya Allah. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt." Ya. "Aku ingin beramal saleh dalam kehidupan dunia yang sudah aku tinggalkan." Apa katanya? Apa jawabannya kepada orang yang demikian? "Kalla, sekali-kali tidak akan pernah. Innaha kalimatun huwa qailuha." Itu hanya kalimat yang engkau ucapkan tapi tidak akan pernah terjadi. "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di belakang mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, enggak usah bermimpi yang muluk-muluk tentang dunia ini. Dunia ini sebentar, sementara. Singkat waktunya. Apa sih yang kita inginkan dari dunia ini? Kalau sudah punya banyak uang mau apa gitu? Sebentar lagi akan kita tinggalkan. Uang yang kita simpan itu ternyata untuk ahli waris kita, bukan kita yang menikmatinya. Padahal kita mencarinya luar biasa ya, sampai banting tulang, peras keringat gitu. Setelah kita dapat, hanya sedikit yang kita rasakan, selebihnya untuk siapa? Ahli waris. Yeah. Dunia ini enggak ada apa-apanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini diibaratkan oleh Nabi seperti orang yang mengangkat telunjuknya kemudian dia masukkan ke tengah air laut. Setelah itu dia angkat kembali telunjuknya dan dia lihat air laut yang tertinggal di ujung telunjuknya, itulah dunia. Dan air laut yang dia lihat ada di hadapannya membentang sedemikian jauh, itu adalah akhirat. Sehingga akhirat itu digambarkan oleh Nabi, kenikmatan-kenikmatannya yang ada di dalam surga kelak, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Kenikmatan-kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan terbetik di dalam hati mereka saja enggak pernah, karena saking nikmatnya. Nanti di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan, coba kita perhatikan ini, akan didatangkan di hari kiamat seorang penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya. Enggak ada orang yang lebih senang hidupnya di dunia melebihi orang ini. Dia didatangkan di hari kiamat, lalu apa yang dilakukan? Orang ini dicelupkan, sekali celup aja. Satu kali celup, dicelupkan ke dalam api neraka kemudian diangkat. Lalu ditanya kepadanya, pernahkah engkau merasakan sebuah kesenangan, kenikmatan hidup ketika pernahkah engkau merasakan kenikmatan, kesenangan hidup sebelum ini? Apa jawabannya? Dia katakan, la ya Rob, aku gak pernah merasakan kenikmatan hidup sama sekali. Hilang, lenyap semua kesenangan-kesenangan hidup yang dia rasakan ketika di dunia selama ini. Dia orang paling senang, orang paling nikmat ketika di dalam kehidupan dunia, lupa semuanya. Hilang semua rasa itu ketika sudah dicelupkan sekali celup ke dalam api neraka. Sekali celup loh Pak. Ya, bukan satu hari dalam api neraka, satu kali celup. Bayangkan, lah kalau kita bandingkan dengan diri kita, saya ini belum sebagai orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Iya enggak sih? Masih banyak masalah, masih banyak yang membuat kita merasa sebagainya, tertekan dan sebagainya. Lah bagaimana kalau kemudian di akhirat saya juga masuk ke dalam api neraka? Nah itu yang harus kita pikirkan. Dan sebaliknya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang paling sengsara, paling sulit, paling melarat, paling susah hidupnya ketika di dunia. Didatangkan di hari kiamat, kemudian dicelupkan sekali celup ke dalam surga. Sekali celup aja. Yang namanya dicelup itu kan gak lama. Celup gitu ya, diangkat. Lalu ditanya kepadanya, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan hidup, kesusahan hidup sebelum ini? Apa dia katakan? La ya Rob, gak pernah ya Allah. Padahal sekali celup aja ke dalam surga. Dia melupakan dan gak terasa sama sekali kesusahan dan kesulitan hidup ketika di dunia. Bayangkan kalau seandainya seorang hamba sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dalam kehidupan yang kekal abadi selamanya. Satu-satunya penyesalan penduduk surga di hari kiamat adalah ketika mereka tidak mempunyai amal ibadah yang lebih banyak dari apa yang sudah mereka amalkan. Itu satu-satunya penyesalan mereka. Kenapa? Karena surga itu bertingkat-tingkat. Kenikmatannya berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya sesuai dengan amal ibadahnya ketika di dunia. Jadi kalau saya sudah beramal seperti ini, kemudian saya masuk ke dalam surga, lalu dia melihat betapa indahnya surga yang dipersiapkan kepadanya, muncul penyesalan, kenapa saya nggak beramal lebih banyak lagi? Ya, kita bisa bayangkan bagaimana penyesalan penduduk api, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api nerakanya. Ya. Oleh karena itu, orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, dia akan merasakan kehancuran hidup yang luar biasa. Dahwis. Orang yang masuk ke dalam api neraka itu sudah tidak memikirkan tentang kenikmatan. Habis dia. Maka inilah yang harus kita pikirkan. Tidak hanya sekedar bagaimana kita makan besok hari, bagaimana kita bekerja, bagaimana ini, bagaimana itu. Pikirkan tentang kehidupan yang lebih kekal abadi selamanya. Masa depan kita bukan di dunia. Masa depan kita ada di akhirat. Dunia ini kata Nabi hanya tempat persinggahan saja. Singgah sebentar, kemudian kita akan berangkat menuju akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memperbaiki keimanan dan keislaman kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kelak di dalam surganya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu yang indah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Pertanyaan? Ada sesi tanya jawab ya? Iya, toy. Ustadz, saya ingin masuk surga, tapi sering sekali hawa nafsu selalu menang dari syariat Allah. apa nasihat dari Ustaz? Ya, itulah perjuangan kita sebagai orang yang beriman. Ya, gak ada orang yang beriman itu lempeng-lempeng aja, gak ada. Ya, kalau kita mau tahu, justru orang yang paling berat ujian keimanannya siapa? Orang terbaik di muka bumi ini, yaitu para nabi dan rasul. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi. Tsummal amthalu fal amthal. Kemudian orang yang semisal dengan mereka, dan selanjutnya orang yang semisal dengan mereka. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, ubutuliyal mar'u ala hasbi dinih. Setiap orang pasti akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. In kana fi dinihi salbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau agamanya itu kuat, kokoh, ishtadda bala'uh, ujiannya pun akan semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqqah. Kalau agamanya lemah, ubtuliya ala hasbi dinih, maka ujiannya sesuai dengan kadar agamanya. Makanya kalau kita lihat sejarah nabi-nabi dulu dan kita bandingkan dengan diri kita, kita enggak bakal sanggup. Ya, di antara para nabi itu ada yang dikejar-kejar oleh kaumnya. Kenapa dia dikejar-kejar oleh kaumnya? Mau diberi bonus, mau dikasih hadiah? Enggak, dikejar-kejar kaumnya untuk apa? Untuk disembelih. Ya. Ada di antara para nabi itu udah kejadian, di antara mereka ada yang dipotong, dibelah menjadi dua. Ya. Di antara mereka ada yang diusir dari kampung halamannya dan sebagainya. Ujian yang luar biasa. Tapi mereka sabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang beriman kemudian mau senang aja dalam keimanannya, enggak ada ujian, enggak ada cobaan, ya enggak bisa. Nah, di antara ujian dan cobaan itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu kita sendiri. Gitu. Ini adalah ujian dan cobaan keimanan. Coba lihat Nabi Yusuf. Kita coba baca Al-Qur'an. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam? Ya. Anak muda dalam puncak usia mudanya berada di tengah negeri asing. Ya. Kemudian diuji oleh Allah dengan seorang wanita cantik. Cantik luar biasa yang menggoda Nabi Yusuf itu. Dalam keadaan dia yang menggoda Nabi Yusuf di dalam kamar yang tidak ada orang lain siapa-siapa. Dia yang menawarkan dirinya. Lah bayangkan, ini ujian apa enggak nih? Ini kan bagi anak muda ujian yang luar biasa. Iya kan? Anak muda kan salah satu ujian yang paling berat kan lawan jenis gitu. Ya enggak? Dalam keadaan beliau seorang pemuda, ya, tinggal di negeri asing, ya, kemudian digoda oleh seorang wanita cantik yang luar biasa di dalam kamar yang tidak ada orang siapa-siapa, ya, dan dia yang memulainya. Lah kalau kita belum tentu lulus. Pakai aji mumpung mungkin gitu. Ya. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah. Itu ujian keimanannya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah, karena dia termasuk dari hamba-hamba kami yang kami murnikan. Ya. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian keimanan itu pasti ada. Dan disitulah perjuangan kita untuk bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita kalah oleh hawa nafsu kita sendiri. Kalau lawan yang ada di hadapan kita itu kelihatan, gampang hadapinya. Ya enggak sih? Kita bisa pasang kuda-kuda. Tapi kalau lawan yang ada di hadapan kita, ya diri kita sendiri. Nah, ini paling berat. Maka seorang tidak akan menang melawan musuh yang kelihatan kalau dia sudah kalah oleh musuh yang tidak kelihatan. Siapa? Hawa nafsunya sendiri. Kalau untuk melawan, menundukkan hawa nafsunya sendiri saja dia enggak bisa, bagaimana melawan musuh yang jelas-jelas ada di hadapannya. Nah, maka itu jawabannya, sehingga Allah sudah menjanjikan kepada orang-orang yang meninggalkan hawa nafsunya dan mengikuti agama Allah untuk mendapatkan surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, kata Allah dalam surat An-Nazi'at. Barang siapa yang takut kepada Tuhan penciptanya dan menahan diri dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguhnya surga itu adalah tempat berpulangnya. Ya. Maka hawa nafsu adalah musuh kita yang terbesar. Ini perjuangan kita untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu jawabannya, wallahu a'lam. Dan saya tambahin sedikit ya. Bagaimana cara yang paling ampuh untuk melawan hawa nafsu? Cara yang paling ampuh untuk melawan hawa nafsu itu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, adalah dengan menyelisihinya. Enggak ada obat di dunia ini yang paling mujarab untuk mengobati hawa nafsu dan syahwat kita kecuali dengan menyelisihinya. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, kita punya penyakit hawa nafsu yang dalam bentuk kikir, pelit. Ya. Sehingga kita enggak mengeluarkan zakat yang wajib sekalipun, padahal zakat itu wajib untuk kita keluarkan. Bagaimana cara mengobatinya? Tidak ada obat yang paling ampuh kecuali kita harus menyelisihi hawa nafsu kita. Kita harus keluarkan zakatnya. Paksa. Supaya diri kita ini mau mengeluarkan zakatnya. Contoh lain, misalnya kita punya penyakit malas untuk belajar agama. Paksa. Enggak ada obat yang paling mujarab kecuali dengan menyelisihi hawa nafsu itu sendiri. Malas itu obatnya rajin. Pelit itu obatnya dermawan. Ya. Maka setiap penyakit hawa nafsu, obat yang paling mujarab adalah dengan menyelisihinya. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Ya, mungkin itu. Atau barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada, dirasa cukup, saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya sudahi, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini nasihat yang sangat berharga buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada beliau. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini ada apa namanya ya? Sembako yang mungkin nanti ditukar dengan kupon ya, Bu. Dengan kupon.